Bersalu. ايه ما يقرأ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فإن بدنا أعزكم الله كتاب الفجرات دليل شرع الأربعين النووية حديث كليمة قال رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد dari Aisyah Ummi al-Mu'minin Ummi Abdillah mengatakan berkata Rasulullah man ahdatsa fi amrina siapa yang mengada-ada dia pencetusnya dia pelopornya baik fi amrina hada di urusan kami ini dalam agama ini ma laisa minhu yang bukan merupakan bagian dari agama fahuwa raddun maka tertolak tahun harus riwayat muslim man amila amalan barang siapa yang melakukan satu amalan boleh jadi dia sebagai pengikut dia cuma ikut-ikut saja apa yang telah dilakukan dan dicetus oleh orang lain. Mana amila amalan desa alaih amruna bahwa rad. Kalau dia mengatakan, oh bukan aneh yang beking-beking, kita cuma baik-iko, sama. Amalannya tertolak. Apakah dia sebagai pelopor atau sebagai pengikut? Masya Allah. Qala asy-syarih An Ummi Lu'ina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha hiya Ummu Abdillah kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdillah walaupun beliau tidak memiliki anak. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi umurnya baru sekitar 18 atau 19 tahun. Baik, masih sangat muda. Tapi beliau mengumpulkan ilmu yang begitu banyak karena kecerdasannya. Baik. Kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala. Baik. Kunyahnya Ummu Abdillah, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman yakni untuk dimuliakan, dihormati, dijunjung tinggi. Barakallahu fiik. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Wa hiya laisa laha auladun. Aisyah tidak memiliki anak keturunan, walakinnaha kunniyat bi ummi Abdillah. Akan tetapi dia dikunia dengan Ummu Abdillah. Karena khalatun li Abdillah bin Zubair fa kunniyat bihi. Karena Aisyah adalah bibi dari Abdullah bin Zubair. Putrinya Asma. Asma merupakan saudara perempuannya Aisyah. Jadi ponaan Abdullah, dia juga dikunyah dengan Ummu Abdillah. Lianna hal khala bi manzilati um. Karena saudara perempuannya ibu itu sama seperti ibu. Al khalatu bi manzilatil um. Saudara perempuannya ibu sama seperti ibu kedekatannya. Baik. Wa hiya siddiqatu bintu siddiq ahabbu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. As-siddiqatu bintu siddiq, yang jujur, putri dari sang yang jujur, hanya Abu Bakar. Ahabbu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Barakallahu fiik. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Ya Rasulullah, manusia siapa yang paling kau cintai? Ala Aisyah. Ya, yang paling saya cintai adalah Aisyah. Ala minar rijal. Terus, bukan, maksudnya yang dari laki-laki ya Rasulullah. Ala abuha. Rasulullah mengatakan ayahnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Berkata Rasulullah, barang siapa yang mengada-adakan satu urusan dalam agama ini maka tertolak. Qulhu man ahdatha fi amrina ay fi syar'ina. Siapa yang melakukan menambah-nambah melakukan perkara baru dalam syariat kita ini, wa ahdatha yakni aujada ibadatan, dia membuat ritual tersendiri, ibadah. Lam yakun laha dalilun min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadati tauqifiyah. Kenapa tertolak? Karena ibadah itu tauqifiyah. Tauqif artinya berhenti, tidak boleh melakukan kecuali ada perintah, ada contoh. Itu ibadah. Hambar kelabik, ini tauqif, tawakuf, berdiri, berhenti, tidak bergerak, tidak berjalan, tidak beraktivitas, namanya tawakuf. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sampai ada perintah, ada contoh, baru lakukan, namanya ibadah. Beda dengan urusan dunia, silakan Anda melakukannya, kecuali pada larangan. Ya kan? Baik. Urusan dunia silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Baik. Mau bikin apa? Terserah Anda bikin apa. Teknologi secanggih apapun silakan. Selama tidak ada larangan. Baik. Dulunya orang tidak pernah menganggap akan terjadi begini. Di zaman sekarang ini, sekarang sudah terjadi. Barakallah. Mungkin dulu-dulunya kita mengatakan, oh, cuma orang mengutip. Bikin pesawat-pesawat, mobil sekarang sudah ada bisa terbang mobil. Barakallahu fiik. Drone yang kecil barakallahu yang biasa dipakai orang sekarang sudah bisa dibesarkan, jadi bisa ngangkat orang. Barakallahu fiik. Wala hawla illa billah. Urusan dunia silakan Anda membuat inovasi-inovasi. Silakan. Sampai ada larangan baru Anda. Tapi urusan agama jangan pernah Anda melakukannya kecuali ada perintah. Barakallahu fiik. Namanya tauqifiyah. La yu'malu illa bima dalla alaihi dalilu min. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menuntunnya. Amma ma lam yadulla alaihi dalilun fa innallaha lam yusyri'ahu. Kalau tidak ada petunjuknya, tidak ada anjurannya, tidak ada arahannya, maka Allah tidak mensyariatkannya. Wa man taqarraba ila Allah bi syai'in lam yusyri'an yulam yusyri'ahu fa huwa mubtadi'un muhditsun fid din. Malisami. Maka barang siapa yang melakukan perkara baru, Dia dengan itu mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak disyaratkan oleh Allah, maka dia mubtadi', dia adalah ahlul bidah. Dia pelaku perkara baru di dalam agama ini yang bukan dari agama. Wa amaluhu mardudun alaihi, dan amalannya tertolak. La yuqbalu 'indallahi subhanahu, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu. Seikhlas apapun. Seikhlas apapun dia. Baik. Karena ibadah wa sa'ir al-a'mal la tasihu illa bi syartain. Karena ibadah itu semua amalan-amalan tidak akan sah kecuali terkumpul padanya dua syarat. Pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya. Yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dicontohkan, ada yang diperintahkan, itu barakallahu fiik. Kalau anna al-insana ja'a bi ibadatin muhdatsatin laysa fiha syirkun abadan, taib. Kulluha khalisatun lillahi walakinha laysat min syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya bid'atun mardudatun la. Seandainya ada seseorang mendatangkan satu ritual, satu ibadah yang diada-adakan sendiri, tidak ada kesyirikan padanya sama sekali, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan itu, ibadah itu tidak ada syariatnya dari Nabi, tidak ada perintah, tidak ada contoh. Fahiya bid'atun, maka yang dilakukan dan dibawa oleh orang itu adalah kebid'ahan, tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah. Fala yuqbalu al-amalu illa bi hadaini syartain, maka tidak akan diterima amalan ini kecuali dengan dua syarat tadi, ikhlas dan mutaba'. Ikhlasillah dan mutaba'atul rasul. Wa qala madza syartul awal bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sudah kita lewati pembahasan di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, dan ikhlas. Ini dalil tentang ikhlas yang merupakan syarat diterimanya amalan. Wa ma syartu al-mutaba'ah, adapun syarat mutaba' fa huwa fi hadzal hadis. Maka hadis ini sebagai dalilnya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahwara. Siapa yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama ini, maka amalannya tertolak. Apa saja? Subhanallah. Qauluhu fa huwa raddun ay mardudun alaihi la yuqbalu 'indallah. Yani ditolak. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahma at'abal insanu nafsahu fihi. Walaupun bagaimana capek repotnya seseorang melakukannya, habis uang melakukannya, tapi karena bukan tuntunan, tidak akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sering kita contohkan ini, apa namanya, hari raya ketupat ini. Barakallahu fiikum. Hari raya ketupat kan mereka anggap hari raya, kan begitu? Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berharap keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang namanya hari raya ketupat. Yang ada adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Kacaunya lagi barakallahu fikum, dengan munculnya hari raya ketupat ini, hari raya Idul Fitri mati. Bahasanya mati suri. Dibilang hari raya tapi tidak raya. Cuma orang datang di masjid, ya, datang di lapangan sholat, balik itu pulang. Pulang tidak ada kegiatan. Tidak ada tampak gembira, senang, bahagia. Tidak ada. Datang tamu cuma disuguhi. Ya apalah. Kue kering. Deng. Teh. Sambil mengatakan. Nanti kok datang. Datang juga pas. Kuncian. Kuncian pun bilang. Nanti juga terang potong sapi. Terang sih nanti. Rek upat sampai potong hari, potong apa? Potong sapi. Keluar duit banyak itu, bukan duit sedikit, potong sapi. La haula wala illa billah. Ketupat ratusan biji. Ya masa, ya undang orang banyak-banyak. Bergembira, ramai, meriah. Tidak dapat pahala barakallahu fiik. Bahkan dosa yang dia dapat. Demikian juga yang lainnya dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang. Dikiranya mendapatkan apa? Keutamaan, mendapatkan pahala. Lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Madinah melakukan dua hari raya. Nairuz dan Mahrajan. Rasulullah SAW melarang, hapus, ditiadakan itu. Kata Rasulullah, Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya. Itu yang harus dirayakan. Bukan dimatikan kemudian bikin hari raya baru. La haula wa la billah. Sehingga hari Idul Fitri apa? Hambar. Tidak nampak keceriaan. Pulang orang dari sholat, baju cuci. Tapi tidur. Tidak ada nampak sama sekali. Kemeriahan. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Tidak nampak itu hari-hari makan-makan. Baik. Bahwa raddun, maka amalan itu tertolak. Walaupun ikhlas niatnya. Mahwa mahma khalusat niyatuhu fihi fala yunzaru ila salahin niyatuhu fil qasd. Kalau bid'ah dilakukan, maka tidak perlu lagi kita nengok tentang niatannya bagus atau tidak. Barakallahu. Baik. Balabudan min mutabat hatta yuqbal al-amal. Bahkan harus dia mengikuti Rasulullah sampai amalan itu bisa diterima. Ain hala min ahadi hadaini syartaini fahuwa mardun ala sahih. Kalau satu saja di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan itu tertolak. Tapi hada dalil ala butlanil bid'ah jami'iha. Dalil ini menunjukkan tentang batilnya kebid'ahan semuanya tanpa kecuali. Wa nasaiba athimun ghairu ma'jur. Dan pelakunya dosa yang dia dapatkan bukan pahala. Walaupun ikhlas. Danahu muhditsun fi dinillahi ma laysa min. Karena dia termasuk orang yang melakukan perkara baru di dalam agama ini. Wa fihi dalilun ala annal bid'ah fid dini kulluha mardudah. Di sini juga dalil tentang kebid'ahan, semua kebid'ahan dalam agama ini dia tertolak. Wa fihi radun ala man yaqul inna hunaka bid'atun hasanah. Di sini juga menolak, membantah orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil haditsil akhir, dan Rasul telah mengatakan dalam hadis yang lain, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Semua perkara baru itu bid'ah, perkara baru dalam agama. Paham barakallahu fik? Tayyib, wa kullu bid'atin dalalah, dan semua perkara bid'ah adalah sesat. Terkadang orang-orang yang tidak tahu masalah ini, dia pun, oh ini semua bid'ah ya. Jadi karpet ini bid'ah, ya, tehel ini bid'ah, motor bid'ah, anu bid'ah, semua bid'ah dong. Jadi namanya tidak tahu kaidah bid'ah sesungguhnya. Barakallahu fiik. Lalu terus kalau dibalik, lalu terus bid'ah itu apa menurut ente? Barakallahu fiik. Karena dia tidak tahu kaidah, dia begitu, pancuri bid'ah. Pancuri, bapukul orang itu bid'ah. Itu kan bid'ah, itu maksiat. Barakallahu fiikum. Bid'ah, barakallahu fiikum, perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang diada-adakan, barakallahu fiikum. Perkara yang diada-adakan, yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukhtara'ah, mukhtara'ah itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan. di dalam agama ini, artinya bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia terserah Anda. Barakallahu alaikum. Sebagian ulama memang menganggap barakallahu fi hukum bid'ah itu dibagi menjadi barakallahu fikum menjadi lima. Sebagaimana pembagian hukum syariat. Barakallahu fikum. Yani wajib, sunnah, mubah, kemudian apa? Makruh dengan haram. Barakallahu fikum. Ini sudah dibantah habis oleh barakallahu fikum Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Barakallahu fikum, bahwa pembagian yang seperti itu tidak ada dalilnya. Pembagian bid'ah seperti itu tidak ada dalilnya. Yang ada adalah kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fa inna kullu bid'atin muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wahada yakulu hunaka bid'atun hasan. Sementara orang ini mengatakan, oh ada di sana bid'ah. Ada mukhalifu liqaulir Rasul. Orang ini menentang ucapan Rasul. Rasul mengatakan semua. Kemudian mengatakan, oh di sananya anda ada bid'ah hasan. Walaysa hunaka bid'atun hasan. Tidak ada bid'ah hasan. Wa innamal bid'ah kulluha sayyi. Semua kebid'ahan adalah kejelekan. Wa mardudatun binassil hadis. Tertolak dengan nas. Dalam hadis ini. Lakin haulai yuhawiluna ijazat al-bida'i wa tahsinaha. Akan tetapi mereka berusaha. Ijazat al-bida' ini berusaha untuk membolehkan kebida'ahan. Dan menganggap bagus. Fayakulunaan bida'atil ihtifali bimulid Rasul. Maka mereka pun mengatakan tentang hari maulid Rasul. Innaha bid'atun hasanah. Ya kan? Hari raya maulid. Mereka menganggap itu bid'ah hasanah. Li'annaha dalilun ala hubbir Rasul. Alasannya ini ungkapan tentang cinta kepada Rasulullah. Pala qawlihim hadha yakunu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa akabir sahabat la yuhibbunar Rasul. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya tidak mencintai Rasulullah karena tidak ada yang melakukan perayaan hari lahir. Lianahum lam yukimu al-maulida bal qurunul mufaddalah, bahkan generasi utama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada yang merayakan hari raya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka ucap mereka tidak cinta Rasul? Justru mereka orang yang paling cinta kepada Rasul. Dan halam ta'ah lam tahtafil bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka apakah bisa dicap sebagai orang yang tidak cinta Rasul karena mereka tidak melakukan taib maulidan? Falaysa ihdatsul bid'ah dalilan ala mahabbati Rasul. Melakukan perkara bid'ah bukanlah dalil atas kecintaan terhadap Rasul, bal dzalika dalil ala bughdihi. Bahkan perayaan maulid itu termasuk apa? Dalil kebencian dia terhadap Rasul. Barakallahu fikum. Lianna man kana yuhibbur rasul fa innahu yattabi'u. Karena siapa yang mencintai Rasul maka dia harus mengikutinya. Wala yukhalifuhu, dan tidak menyelisihinya. Itu cinta. Kalau memang cinta dia kepada Rasul, dia tidak boleh mengadakan kebid'ahan karena dilarang oleh beliau. Qala syair, berkata syair, "Law kana hubbuka sadikan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu terhadap Rasulullah itu benar adanya, niscaya kau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai, innal muhibba liman yuhib. Karena orang yang mencintai, orang yang dicintai, dia akan mengikutinya. Barakallahu fiik. Subhanallah. Kau perayaan maulid, bayangkan. Perayaan maulid dilakukan di masjid atau di halaman masjid. Di hari dihadiri oleh banyak orang. Masuk waktu dia kumandangkan azan. Di qomat, tidak ada yang sholat kecuali cuma orang-orang yang biasa sholat di situ. Banyak itu orang, ratusan. Barakallahu fiik. Tidak ada yang disolat. Tidak ada yang disolat. Subhanallah. La haula illa billah. Perkara yang jelas-jelas wajibnya ditinggal. bahkan rukun dari rukun-rukun Islam ditinggal, kemudian bekeng-bekeng ini. La haula wa la quwwata illa billah. Wa fi riwayat mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Riwayat yang lain, siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami perintahnya maka tertolak. Ar-riwayatul ula man ahdatha, yani ahdatha ma lam yusyarrihu Allah. Yang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. War riwayatul tsani, riwayat kedua, lam yuhdits wa innama taba'a man ahdatha amalan laisa alaihi amru Rasul. Yang kedua ini hanya sekedar ikut-ikut, ikut satu amalan yang tidak dicontohkan Rasul. Fa'amilahu biha bihi sara mubtadi'an. Maka dia dianggap mubtadi', faman 'amila bid'ah fa huwa mubtadi'un wa illam yuhdithha huwa. Siapa yang melanggar mengamalkan kebid'ahan maka dia mubtadi', walaupun bukan dia pelopornya, bukan dia pencetusnya. Wa hadhihi qa'idatun 'azimah. Ini kaidah yang sangat agung, li alla yaqula man yaqul ana lam uhdith syai'. Supaya ada, supaya tidak ada orang mengatakan, "Oh, ana tidak mengada-ada, ana cuma ikut-ikut." Innama ana amalu bima amila bihi man qabli. Ana cuma mengikut orang yang telah melakukan sebelumnya. Qul hatta wa in ahdatha wa amila bihi man kanu qabla. Sama saja. Pelopor dia itu cuma sekedar ikut-ikutan maka sama. Pamadama bid'atan fala yajuzu laka an ta'mala bihi. Selama itulah perkara bid'ah maka haram Anda untuk beramal dengan. Fa in qala innama taqaul mas'uliyatu ala man ibtada'aha. Kalau Anda mengatakan, "Oh, itu tanggung jawab orang yang mengada-adakannya pertama kali." Naqulahu al-mas'uliyatu 'ala man ibtada'aha wa 'ala man 'amila biha. Tanggung jawab itu ditanggung oleh orang-orang yang mengada-adakannya dan juga orang-orang yang mengamalkannya. Sesuai dengan ucapan Rasulullah di hadis yang kedua, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna," siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan atas kami perintahnya. "Wa anta muntahiyun wa anta manhiyun 'anil 'amali bil bid'ah." Dan engkau adalah orang yang dilarang untuk beramal dengan kebid'ahan. Wa ta'rifu annahum manhiyuna amma ibtada'u. Dan engkau juga tahu bahwa mereka dilarang untuk melakukan perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Fa kaifa tutawi'uhum, bagaimana bisa engkau mengikuti mereka? Wa ta'malu bi amalihim, dan engkau beramal dengan amalan. Fa hadhi fa'idatur riwayat tsani, makin faedah riwayat yang kedua. Bahwa siapa yang beramal bukan dia sebagai pencetus, bukan pelopor, barakallahu fikum, dia cuma sedang ikut-ikutan maka tetap barakallahu fikum. Annal amala bil bidai huwa fi dhatihi mubtadi'un wa illam yuhdis. Siapa yang melakukan kebid'ahan ya mubtadi', walaupun dia bukan pencetusnya. Wa innama ahdatha ghairu, yang melakukannya pertama kali orang lain. Fa hadha haditsun 'adzimun ma ahdithi innamal a'malu binniyat fa huma yadullani 'ala syartai qabulil amal al-ikhlas wal mutaba'ah. Barakallahu fiik. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam riwayat, dalam syarahnya, karena Arba'in An-Nawawiyah ini banyak sekali ulama yang mensyarahnya. Tadi dari ulama-ulama terdahulu sampai ulama sekarang ini banyak sekali yang mensyarahnya. Ada yang syarahnya cuma sedikit, ada yang syarahnya panjang lebar seperti apa? Ihkamul Ahkam. Ihkamul Ahkam ya. Kalau kata Ibnu Rajab. Apa? Judulnya? Apa? Jami'ul Ulum wal Hikam. Barakallahu fiik. Syarah Arba'in An-Nawawi, kemudian beliau tambah 10 hadis lagi jadi 50. Barakallahu fiik. Wah, banyak sekali yang meriwayatkan. Termasuk Imam An-Nawawi yang meriwayat, yang apa namanya? Mensyarahnya sendiri, termasuk kata-kata beliau bahwa hadis ini harus diulang-ulang, disampaikan terus ke umat agar supaya orang tidak melakukan kebid'ahan. Ini kaidah barakallahu, kaidah dalam beragama, kaidah dalam beramal saleh. Barakallahu. Pokoknya ada perkara baru jangan lakukan. Barakallahu. Anda diajak aja, ada contoh, ada perintah, ada oh yang ada perintah. Walaupun ramai orang melakukan. Paham insyaallah ini. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Antas